Mitra bisnis, upah minimum rata-rata di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, buruh tidak pernah puas karena dinilai belum memenuhi harapannya. Akibatnya muncul gejolak di beberapa daerah setiap menjelang penetapan UMP. Tahun ini, penetapan UMP dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada 1 November mendatang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda soal ini? Dengan terbitnya Perpres ini merupakan guideline ya bagi kepala daerah, baik kabupaten maupun kota maupun provinsi, yang merupakan hak dari Presiden Republik Indonesia kepada seluruh bawahannya yang merasa jadi bawahan untuk berperan serta mengikuti arahan beliau dalam Perpres itu. Nah, kalau itu diikuti oleh semua, tentu Republik ini akan senang. Akan senang semua. Karena di situ dimuat roh daripada atau jiwa daripada sistem pengupahan Indonesia. Di mana KHL menjadi tolok ukur. KHL ini adalah standar daripada kehidupan yang layak. Yang ditentukan oleh berbagai komponen yang berjumlah hampir lebih dari atas 60 komponen kehidupan layak, sehingga kalau itu dijadikan pematokan, maka buruh ya di Indonesia yang menjadi buruh tentu hidupnya layak ya. Pengusaha juga di satu sisi ada kepastian dalam membuat anggaran ataupun budgeting tahun depan seperti apa pengupahannya, sehingga bisa memproyeksikan apakah laba, apakah rugi, ataukah ekspansi atau restrukturisasi. Semua sudah bisa diprediksikan dengan baik, dan itu suatu iklim yang artinya lebih baik. Yang namanya manusia tentu tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Itu sangat-sangat manusiawi sekali. Jangankan kaum buruh, orang sudah kaya raya saja, punya 10 miliar masih nggak cukup. Pengen 100 miliar, sudah 100 miliar nggak cukup, pengen 1 T. Begitu juga para koruptor. Koruptor pun nggak pernah puasnya. Sudah korup 1 miliar, pengen 10 miliar, pengen 100 miliar, pengen beli Ferrari, pengen beli Lamborghini. Itu nggak, itu manusiawi sekali. Jadi tentu kembali lagi kita harus menuju negara peradaban yang lebih tinggi, yaitu dengan mentaati dan menjalankan hukum yang berlaku, baik itu hukum berupa undang-undang, perpres maupun peraturan menteri, dan kita harus taat dan menjalankannya. Bagaimana Pak, agar ada pencerahan seperti yang Bapak jabarkan itu bagi semua pihak, dan agar demo-demo tidak terjadi dan suasana bisa tetap kondusif? Ya, karena kita negara demokrasi dan demo itu tidak dilarang, ya terserah. Karena gini, kita ini 32 tahun dikungkung tidak boleh demo. Jadi, ya biarkanlah. Sekarang buat saya bercengkrama dengan yang namanya demo. Selama pemerintah mendengarkan aspirasinya, tentu mendengarkan itu bukan arti melaksanakan atau menuruti, tapi mendengarkan untuk diformulasikan atau dituangkan hal-hal yang disepakati atau dianggap menguntungkan secara bersama. Karena kita hidup di negara yang bersama. Kita bukan hidup di negeri buruh. Kita hidup bukan di negeri pemodal. Kita hidup bukan di negeri pemegang kuasa lagi. Jadi harus mendengarkan semua pihak dan harus menguntungkan semua pihak. Kira itu adalah Pancasila. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.